الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhu al-muyassar fi dhawil kitabi wa sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan sebagian dari hal-hal yang membatalkan puasa seseorang, di antaranya adalah al-jima', dan telah kita jelaskan pula hukum seseorang yang sengaja mengeluarkan mani tanpa bersetubuh. Terjadi khilaf dan jumhur ulama mengatakan bahwa puasanya batal, namun tidak ada kewajiban kafarah baginya. Lalu berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, amma idza nama as-sha'imu fahtalama. Adapun jika seorang yang berpuasa tidur lalu kemudian dia mimpi basah, bukan sesuatu yang dia sengaja, dia bermimpi yang menyebabkan dia mengeluarkan mani, au anzala min ghairi syahwatin kaman bihi maradun, atau mengeluarkan mani tanpa syahwat. Misalnya seseorang yang memiliki penyakit, maninya keluar tanpa syahwat, dan ini jelas merupakan penyakit. Sebab biasanya mani tersebut keluar disertai dengan syahwat. Maka jika keluar tanpa syahwat atau keluar tanpa kehendaknya disebabkan karena mimpi, fala yabtulu siyamuhu, maka puasanya tidak batal. Li'annahu la ikhtiyara lahu fi dhalik, sebab dia tidak punya pilihan dalam hal tersebut. Dan sebagian para ulama menukilkan ijma' dalam hal ini, bahwa seorang yang mimpi basah atau mengeluarkan mani tanpa syahwat, maka ini tidak membatalkan puasa seseorang. Al-thalithu, yang ketiga, at-taqayyu'u 'andan, muntah dengan sengaja. Wa huwa ikhraju ma fil ma'idati min ta'amin aw syarabin an tariqil fami 'andan, yaitu mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya dari makanan atau minuman melalui jalur mulut dengan sengaja, sesuatu yang masuk keluar kembali dan dia sengaja melakukannya. Amma idza ghalabahu al-qai'u wa kharaja minhu bighairi ikhtiyarihi fala yu'athiru fi siyamih. Adapun jika sesuatu yang telah masuk itu keluar kembali tanpa kesengajaannya, dia tidak sengaja, mungkin dia melihat sesuatu yang menyebabkan dia mual, akhirnya dia muntah tanpa kesengajaan, fala yu'athiru fi siyamihi, maka ini tidak memberi pengaruh kepada puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, Man zara'ahu al-qai'u falaysa 'alayhi qada', wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang terkalahkan oleh muntahnya, yakni dia muntah tanpa sengaja, maka tidak ada kewajiban mengqadha, mengganti puasanya. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaknya dia mengqadha. Hendaknya dia mengqadha. Dan ini pendapat jumhur ulama, di mana para ulama mayoritas mereka mengatakan bahwa apabila seseorang muntah dengan sengaja, maka yang wajib baginya adalah mengqadha. Adapun jika muntah tersebut dilakukan secara tidak sengaja, maka tidak ada qadha atasnya. Tidak ada qadha atasnya. Bahkan sebagian para ulama menukilkan ijma' bahwa tidak ada qadha bagi seorang yang muntah tanpa sengaja. Yang terjadi perselisihan adalah apabila seorang muntah dengan sengaja, apakah membatalkan puasanya atau tidak. Dan al-muallif, penulis kitab ini, menguatkan pendapat jumhur ulama bahwa apabila seorang muntah dengan sengaja, maka hal tersebut membatalkan puasanya. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaknya dia mengganti puasanya. Menunjukkan batalnya puasa seseorang. Dan kalau hadis ini hadis yang sahih, maka tentu pendapat jumhur adalah pendapat yang sangat kuat sekali, yang dibangun di atas hujjah yang jelas, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membedakan antara seorang muntah dengan sengaja dan tanpa sengaja. Kalau tanpa sengaja tidak membatalkan puasa. Namun kalau dia melakukannya dengan sengaja, maka yang demikian membatalkan puasa. Jika seandainya hadis ini sahih, maka ini pendapat yang sangat kuat. Namun sebagian para ulama melemahkan riwayat ini. Dari para ulama al-Jarh wa Ta'dil seperti Abu Dawud rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan nakhafu an yakuna alla yakuna mahfuzan. Kami khawatir riwayat ini bukan riwayat yang terpelihara. Demikian pula Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan la arahu mahfuzan. Aku tidak berpendapat hadis ini terpelihara. Demikian pula halnya Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau laisa min dza syai. Hadis ini tidak ada apa-apanya. Maksudnya riwayat ini bukanlah riwayat yang terpelihara. Terjadi kekeliruan di antara perawi yang meriwayatkan hadis ini. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitabnya Ahadits Mu'allah, zahiruha as-sihhah. Walhasil ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, jumhur ulama berada di atas pendapat ini, termasuk imam-imam yang empat, al-a'immatul arba'ah, demikian pula Tsauri dan yang lainnya. Pendapat kedua mengatakan bahwa muntah secara mutlak tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa kecuali apabila dari muntah tersebut ada yang masuk kembali ke dalam tubuhnya, sudah keluar masuk lagi, maka ini dapat membatalkan puasanya. Namun kalau hanya keluar, maka tidak membatalkan puasa. As-San'ani rahimahullah menyebutkan bahwa pendapat ini diriwayatkan dari Ibn Abbas, juga diriwayatkan dari Al-Imam Malik, Rabi'ah, Al-Hadi, dan yang lainnya yang berpendapat bahwa muntah secara mutlak tidak membatalkan puasa. Dan kekuatan pendapat jumhur terdapat dalam hadis ini. Kalau seandainya hadis ini sahih dan disahihkan oleh sebagian para ulama, maka ini jelas merupakan hujjah qati'ah, hujjah yang pasti yang membedakan antara muntah dengan sengaja atau tanpa sengaja. Namun kalau kita mengatakan bahwa hadis ini terdapat kelemahan, sebagaimana para ulama mereka melemahkan riwayat ini, sehingga kembali kepada asal hukum bahwa tidak diperbolehkan kita menghukumi batalnya puasa seseorang kecuali dengan dalil yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u al-hijamah. Yang keempat, berbekam. Wa hiya ikhrajud dami min al-jild duna al-uruq. Yaitu mengeluarkan darah dari kulit, bukan dari urat, namun dari kulit. Berbekam, metode yang dikenal di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, salah satu metode pengobatan yang hingga sekarang pun kita mengetahuinya, meskipun sudah berbeda caranya. Kalau cara sekarang lebih modern, namun di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, seseorang yang berbekam ketika dia hendak mengeluarkan darah orang yang dibekam itu, dia menghisapnya dengan menggunakan alat tertentu, dia menghisap darah tersebut, ya, agar darah itu kemudian keluar. Nah, maka ini disebut al-hijamah atau berbekam. Kata beliau, فَمَتَحْتَجَمَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ. Kapan seorang yang berpuasa itu berbekam, maka sungguh dia telah membatalkan puasanya. Sungguh dia telah membatalkan puasanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, afthara al-hajim wal mahjum, telah batal puasa yang membekam dan yang dibekam. Bahkan sebagian menyebutkan bahwa hadis ini termasuk hadis yang mutawatir, datang dari banyak para sahabat, dari Syaddad bin Aus, dari Thauban, dari Rafi' bin Khadij, dari Abu Musa al-Ash'ari, dari Usama bin Zaid, dari Aisyah, Abu Hurairah, dan yang lainnya dari para sahabat. Mereka semuanya meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afthara al-hajim wal mahjum, telah batal puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Orang yang membekam dan yang dibekam, batal puasanya. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Wa kadza yafsudu shaumul hajim aidan. Sebagaimana batalnya puasa yang dibekam, demikian pula yang membekam juga batal puasanya berdasarkan hadis ini. Meskipun ada sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa puasa seorang yang membekam dan yang dibekam tidak batal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berbekam di siang hari hanya disebabkan karena rasa kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, khawatir mereka kelelahan, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan mereka untuk membatalkan puasa. Walhasil ma'asyara ikhwah rahimakumullah, hadis ini hadis yang tidak diragukan kesahihannya, aftaral hajim wal mahjum, dan zahir dari hadis ini jelas menunjukkan batalnya puasa seseorang yang membekam dan yang dibekam. Ini yang zahir, sehingga keluar dari zahir dari hadis ini merupakan hal yang berat, merupakan hal yang berat, karena zahir hadis ini menunjukkan batalnya. Nah, meskipun dari sisi yang lain, sebagian para sahabat, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, mereka berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berbekam disebabkan karena rasa kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang berpuasa lalu berbekam akan menyebabkan dia semakin lemah. Dan Rasulullah SAW sangat penyayang kepada umatnya. Walhasil ma'asyar ikhwan rahimakumullah, permasalahan ini sebagaimana diterangkan oleh para ulama termasuk di antara al-masail asy-syaikah. Termasuk di antara permasalahan yang rumit. Sebab para ulama sendiri dari dahulu mereka telah berselisih. Mana yang rajih di antara dua pendapat ini? Meskipun wallahu taala alam, saya sendiri lebih condong kepada pendapat jumhur ulama bahwa berbekam membatalkan puasa. Berbekam membatalkan puasa seseorang berdasarkan hadis ini. Namun merupakan nasihat yang baik apabila seseorang tidak berbekam di siang hari Ramadan ketika dia sedang berpuasa. Kalau dia ingin berbekam, berbekam di malam hari. Berbekam di malam hari. Jangan di siang hari. Kalaupun terpaksa, dia harus berbekam di siang hari karena sakit. Oh, berarti dia sakit. Berarti dia sakit. Mariyud. Dan seorang yang sakit terkena hukum rukhsah. Diperbolehkan baginya membatalkan puasa. Sehingga kalau tidak ada kebutuhan yang besar yang mengharuskan dia dibekam di siang hari, maka jangan dia berbekam di siang hari. Itu lebih selamat. Berbekam di malam hari. Namun apabila dalam kondisi dia sangat membutuhkan karena dia sakit, berarti dia sakit. Maka kalau dia sakit, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dia membatalkan puasanya lalu dia mengganti di hari-hari yang lain. Ini merupakan solusi yang lebih baik wallahu taala a'lam, agar seorang tidak terjatuh ke dalam syubhat ketika dia berpuasa lalu kemudian dia berbekam. Karena banyak dari kalangan para ulama menganggap bahwa puasanya batal. Demikian pula puasanya orang yang membekam. Illa idza hajamahu bi alatin munfasilah, kecuali kalau dia membekamnya dengan alat yang terpisah. Jadi dia tidak meniup. Ya, kalau metode sekarang kebanyakannya sudah tidak lagi meniup dengan mulutnya. Meniup dengan mulutnya, tapi dengan menggunakan pompa untuk menarik darah. Ya, sehingga dalam keadaan seperti ini yang membekam tidak termasuk di antara hal yang membatalkan puasanya ketika dia membekam, karena dia tidak lagi menarik darah tersebut dengan menggunakan mulutnya. Walam yahtaj ila masiddami fa innahu wallahu a'lam la yufattir, dan dia tidak membutuhkan untuk menarik darah dengan mulutnya, maka dalam keadaan seperti ini tidak membatalkan puasanya. Wa fi ma'na al-hijamati ikhrajud dami bil fasdi wa ikhrajuhu min ajli at-tabarru'i bihi, termasuk yang semakna dengan berbekam adalah mengeluarkan darah dengan al-fasd. Al-fasd yaitu dengan membelah urat atau menyuntik lalu kemudian mengambil darah melalui urat, seperti yang dilakukan oleh mereka yang mendonor darah. Mereka yang mendonor darah mereka mengeluarkan darah yang cukup banyak. Maka ini semakna dengan al-hijamah, berbekam. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sehingga hukumnya mendonorkan darah juga membatalkan puasa. Mendonorkan darah juga membatalkan puasanya, karena maknanya sama dengan seorang yang berbekam. Meskipun ada sebagian dari kalangan para ulama ya, yang menganggap bahwa mendonorkan darah tidak membatalkan puasa. Apalagi mereka yang berpendapat bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa, maka jelas mendonorkan darah pun tidak membatalkan puasa. Namun sekali lagi ma'asyiral rahimakumullah, ini memang merupakan permasalahan yang sulit karena adanya dalil-dalil yang cukup kuat dari kedua pendapat. Walhasil ma'asyiral rahimakumullah, jika memungkinkan seseorang untuk berbekam di malam hari atau mendonorkan darahnya di malam hari, maka itulah yang dia lakukan. Itulah yang dia lakukan. Namun jika tidak memungkinkan kecuali di siang hari, maka pendapat jumhur, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, membatalkan puasa. Namun jika dia terpaksa harus dibekam karena dalam keadaan sakit, maka dia membatalkan puasanya dan mengganti di hari-hari yang lain karena dia dalam keadaan sakit. Wa ikhrajuhu min ajli tabarru'i bihi, dan mengeluarkan darah disebabkan karena untuk mendonorkannya. Maka ini termasuk dalam makna berbekam, membatalkan puasa. Amma khurujud dam bil jurhi au qal'id dirsi au ar-ru'af fala yadhur. Adapun keluarnya darah karena luka atau mencabut gigi atau mimisan, maka tidak memudaratkan. Li'annahu laysa bihijama wala fi ma'naha, karena ini bukan berbekam dan tidak semakna dengan berbekam. Termasuk pula dalam hal ini seorang yang ingin memeriksa darahnya di laboratorium, ya, diambil sebagian darahnya, satu suntik itu diambil darahnya. Apakah yang demikian membatalkan puasa? Kata para ulama, tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa karena itu sedikit dan tidak semakna dengan berbekam, sehingga tidak membatalkan puasanya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.